Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Qala Syekh Muhammad بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى والخبر تعريفه هو الاسم المرفوع وبهذين الوصفين شارك جميع الأسماء المرفوعة المبتدا والفاعل wa nabil fa'il wa khabar inna wa ismikana. Khabar definisinya adalah isim marfu. Pada dua sifat ini, dua sifat yakni al-ismu yang pertama, al-marfu yang kedua. Pada dua sifat ini yakni isim yang marfu. Kalau dalam dua sifat ini dia mengikuti bersekutu yang sama dengan isim-isim marfu lainnya. Mubtada isim marfu. Fa'il juga isim marfu. Ibul fa'il juga isim marfu. Khabar inna juga isim marfu. Isim kana juga isim marfu. Kalau dalam ucapan al-ismul marfu, dua sifat ini sama dengan isim marfu lainnya. Wa qawluhu al-musnadu ilaih, ismul marfu al-musnadu ilaih. Ucapan al-musnadu ilaih yakni alladhi yusnadu ilal mubtada'i, yakni yang disandarkan kepada mubtada. Wa hadal qaidu liyukhrija baqiyatal marfu'at. Qaid ini, qaid yang batasan yang disandarkan kepadanya, yang disandarkan kepada mubtada, ini batasan yang mengeluarkan, untuk mengeluarkan isim-isim marfu lainnya. Iya, mubtada betul isim marfu, tetapi dia tidak disandarkan kepada sesuatu. Fa'il betul dia isim marfu, tetapi dia disandarkannya kepada fi'il. Kalau khabar itu adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Ucapan yang disandarkan kepada mubtada musnad ilaih, dia mengeluarkan marfu'at yang lainnya. Ya, lima kata. Kenapa kita katakan demikian? Li'annal mubtada'a arin anil awamil lafziyah ghair mustanadin ila syai. Karena mubtada betul mubtada isim marfu, tetapi dia kosong dari amil lafzi, sehingga dia tidak disandarkan kepada sesuatu pun. Kalau isim marfunya sama, tetapi ucapan kita musnad ilaih keluar dari mubtada, karena mubtada itu kosong dari amil lafzi sehingga tidak disandarkan kepada sesuatu. Wal khabar adalah musnadun ilal mubtada. Wa ghair mubtada aydan, yang selain mubtada juga sama. Kal fa'ili misalnya. Fa'il dia isim marfu, tetapi musnadnya ila fi'il. Dia disandarkannya kepada fi'il, bukan kepada mubtada. Sehingga ucapan al-musnadu ilaih itu mengeluarkan isim-isim marfu yang lainnya, membedakan dari isim marfu yang lainnya. Mithaluhu Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada. Kenapa? Li'annahu ismul marfu 'arin yang kosong 'anil awamil lafziyah. Qaimun khabar mubtada. Liannahu ismun marfu' musnad ilal mubtada. Naqulu fil i'rab, kita katakan dalam i'rab, Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Ya, Zaid mubtada yang marfu' karena sebab dia ibtida', amil ma'nawi, walam tarafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Qaimun khabarul mubtada, marfu'un bil mubtada, walam tarafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Idzan al mubtada marfu'un bil ibtida', wal khabaru marfu'un bil mubtada. Mubtadanya dia marfu karena sebab dia ibtida di awal kalimat. Adapun khabar marfunya kena dengan sebab mubtada. Wa hadza huwa sahih. Ini yang sahih. Misalun akhar, contoh yang lain, az-zaidani qa'imani. Az-zaidani muthanna marfu' bil alif. Marfunya dengan alif. Niyabatan dhammah. Wan nunu iwadun tanwin. Adapun nunnya, ya, adalah pengganti tanwin fil ismi mufrad yang ada dalam isim mufradnya. Mengganti tanwin yang ada pada isim mufradnya. Ketika mufrad Zaidun ada tanwinnya. Tanwin tersebut ketika jadi musanna berubah menjadi nun. Zaidani. Qaimani khabar mubtada. Marfu' bil ibtida', bil mubtada'. Wa matrafihi al-alif niyabatan dhammah li'annahu musanna wa nun iwadun tanwin fil ismi mufrad. Az-zaiduna qa'imuna. Az-zaiduna qa'imuna. Az-zaidun mubtada marfu'un bil ibtida', amil ma'nawi bil ibtida'. Wa lam matrafihi al-wawu niyabatan dhammah li'annahu jama' mudzakkar salim. Seperti tadi, kalau nunnya pengganti dari tanwin di isim mufrad. Qaimuna khabar mubtada marfu' bil mubtada wa lam tarafihi al-wawu niyabatan dhammah li'annahu jama' mudzakkar salim wa nun pada Zaidun juga pada qaimun. Nunilah iwadun tanwin fil ismil mufrad. Zaidun akhuka. Zaidun mubtada marfu'un bil ibtida'. Walam tarafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Akhuka, akhu khabar mubtada marfu'un bil mubtada. Walam tarafihi al-wawu niyabatan dhammah li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhaf wal kaf mudhafun ilayh mabniyatun al-fathi fi mahal jar. Al-muslimatu qanitatun. Al-muslimat mubtada marfu'un bil ibtida'. Walam tarafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Qanitatun khabar mubtada marfu'un bil mubtada. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kemudian mu'allif yakni Ibnu Jurrum berkata, al-mubtada'u kismani. Iya, mubtada dua, zahirun wa mudmarun. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu, Zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani. Az-zaiduna qa'imuna hadha dhahir wal mudmaru 12 ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Ana lil mutakallim wahdah. Ana untuk mutakallim wahdah yang berbicara sendirian. Nahnu walaupun nahnu lil mutakallim mufrad wa jama'ah au lil mu'adzib nafsah. Nahnu adalah untuk mutakallim yang bersamanya ada yang lain, atau untuk mufrad tetapi mu'adzib nafsah, yang mengagungkan dirinya. Anta lil mukhatab mudzakkar, anti lil mukhatabah muannatsah, untuk yang diajak bicara muannats sendirian. Antuma lil musanna min mudzakkarin aw muannats, antum li jama'ati dzukur al mukhatabin, ya untuk sekelompok mudzakkar yang diajak bicara. Antunna li jama'i inas, untuk sekelompok wanita yang mukhatabat yang diajak bicara. Wahwa li mudzakkar ghaib, untuk pihak ketiga yang sedang tidak di tempat. Wahya lil muannats ghaibah, huma lil musanna ghaib, lil mudzakkar muannats, hum dapun hum li jama'i dzukur, untuk sekelompok mudzakkar yang ghaibin. Andapun hunna li jama'i inas al ghaibat. Idzan al mudmaru isna asyara, dhamir 12. Mad dalilu, apa dalilnya 12? At-tatabbu'u wal-siqra, yaitu adalah tatabbu'u wal-siqra, hasil ya penerahan ya pengkajian. Fa'inna ulama lughat al-arabiyah, karena para ulama nahu, ulama bahasa Arab, tatabbu'u al-dhamair, mereka meneliti, menelaah dhamir-dhamir yang ada. Alati taqwa al-mubtada, yang menjadi mubtada. Fawajaduha, dan mereka dapati. La takhruju, tidak keluar. An isni asyara dhamiran, dari 12 dhamir. Qala nahu ana qa'imun. Ana qa'imun. Ana mubtada. Mabniyun ala sukun. Bi mahalli raf'in bilibtida. Ya, mubtada. Dan dia domir mabni ada sukun fi mahal rafa, sebagai bila tidak, karena di awal kalimat. Qaimun khabar mubtada, dia khabar mubtada sehingga marfunya bil mubtada. Walam tarafihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Nahnu qaimuna, nahnu mubtada mabniun ala dhammi fi mahal rafin bil ibtida. Qaimuna khabar mubtada marfuun bil mubtada, walam tarafihi al wawu niyatan dhamma, li'annahu jamu mudzakkar salim. Wan nun pada qaimun adalah iwadun tanwin, pengganti tanwin yang ada dalam isim mufradnya. Ketika mufrad, qaimun ada tanwinnya. Ketika jamu mudzakkar salim, diganti dengan nun, qaimuna. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ma asbaha dhalik, dan yang serupa dengan itu. Wa ma ladhi yabqa 'indana, maka apalagi yang tersisa untuk kita? Asyarah, ada 10 lagi. Nah, 10 lagi insyaallah kita baca besok, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.